Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين واخسرنا يوم القيامة مع زمرة المفسرين والعلماء العاملين مع حبيبك سيدنا محمد وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk beristiqamah dalam kebaikan, yaitu menghadiri majlis tafsir Al-Quran. Dan semoga Allah seperti telah memudahkan kita berkumpul di sini, Allah kelak di padang mahsyar memudahkan kita untuk bisa bergabung dan berkumpul dengan rombongan para ahli Quran dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah ayat ke 54, 55, 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون. Pada pertemuan yang lalu, renungan yang kita hadirkan, yang kami hadirkan terhadap firman Allah, kita menemukan petunjuk-petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa akan ada orang-orang, ada tiga model manusia. Yang pertama adalah orang kafir. Orang kafir. Yang kedua adalah orang yang beriman. Dan di tengah-tengah ini Ada orang munafik. Dan sudah kita bahas juga isyarat-isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu menyibukkan, merepotkan sekali orang-orang munafik tersebut. Dia pakai baju-baju kita, akan tapi hatinya bersama orang kafir. Bahkan kadang dia bersuara atas nama kaum muslimin, akan tapi sesungguhnya di balik itu adalah tujuannya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini susah untuk diselesaikan permasalahannya. Biarpun Nabi tahu itu orang munafik dengan wahyu, tapi Nabi tidak bisa menghukum mereka lalu membunuh. Sebab kalau orang-orang munafik itu dibunuh oleh Rasulullah, maka orang-orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Karena bajunya baju orang Islam. Maka begitu merepotkannya. Dari masa ke masa. Dan dia selalu menginginkan kericuhan. Tidak menginginkan ketenangan. Biarpun seolah-olah dia merindukan ketenteraman, tapi sesungguhnya mereka ingin senang sendiri. Nah, bersama orang munafik ini, ada orang yang dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama Nabi. Dan itu akan terus dari masa ke masa ada. Dimulai dari Nabi Muhammad SAW sampai nanti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab, dan terus. Dan orang munafik juga ada. Kemudian, lihat, ada di antara mereka ini yang berpindah dari Islam ke kafir. Sebelumnya bercerita tentang bagaimana orang kafir juga banyak yang masuk Islam, ada. Tapi ada juga berita dari Nabi, nanti ada orang-orang terpengaruh dengan orang munafik, memang pada dasarnya tidak kuat imannya. Mereka keluar dari iman, keluar dari Islam. Dan hal yang demikian ini kadang membuat takut kaum muslimin. Karena apa? Orang yang semula di barisan kita ternyata sekarang berada di barisan musuh. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak bicara, hai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah. Man yartadda minkum an dinihi, jika ada di antara orang yang selama ini bersamamu kemudian kok keluar dari agama Islam, murtad. Jangan takut dan jangan gentar. Wasofa yatillahu, maka ketahuilah, janji Allah, Allah akan mendatangkan, mengirim pengganti, biqaumin, dengan kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang punya ciri-ciri berikut ini. Pertama, Allah mencintai mereka, dan di dalam hati mereka, kecintaan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di saat adanya model manusia seperti itu, orang-orang yang murtad keluar dari Islam, bersama itu juga akan dikirim oleh Allah pasukan-pasukan atau orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Maka sini kabar gembira, maka Anda tidak usah khawatir. Hanya yang perlu diketahui, jangan sampai yang keluar dari iman adalah Anda. Akan tapi hendaknya kalian semua yakin bahwasanya di saat ada manusia yang aneh lalu keluar dari Islam, maka ketahuilah, nanti Allah akan kirim pengganti. Jangan sampai engkau yang digantikan. Jangan sampai engkau yang digantikan. Ibarat begini, kalau kau pergi semuanya, enggak usah, Islam akan tetap jaya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak akan ada yang bisa merendahkan Islam. Bahkan di saat ada upaya orang munafik bersekongkol dengan orang kafir untuk memurtadkan kaum muslimin, maka ternyata bersama itu juga Allah akan kirim. Dan itu di luar dugaan. Orang-orang yang oleh Allah, diangkat oleh Allah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Ini harus yakin. Maka ahli iman, semakinlah yakinlah dirimu untuk menjaga agama ini, untuk membela keimanan anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi orang munafik. Dan juga jangan sampai menjadi orang yang ragu-ragu dari kepada Islam hingga akhirnya keluar dari Islam. Dan ketahuilah, kalaupun ada satu orang keluar, maka Allah akan ganti lebih banyak lagi, dan akan ganti lebih hebat lagi, dan akan diganti lebih kuat lagi. Ini yang harus dibangun keyakinan. Hei ahli iman, jangan ragu. Kemudian lihat. Orang yang dipilih oleh Allah ini. Sekarang kita mencium bau upaya-upaya untuk mengeluarkan orang dari agama kita. Bermacam-macam cara. Dan banyak terjadi. Dan ini juga tidak lepas dari persekongkolan dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sampai pernah muncul suatu ketika fatwa 15 tahun yang lalu kurang lebihnya, fatwa dari manusia-manusia munafikin ini bahwasanya wanita muslimah boleh menikah dengan orang non-muslim. Atas dasar fatwa ini, lihat, telah banyak menikah wanita muslimah dengan pria non-muslim sebanyak-banyaknya. Yang semula orang tua melarang karena mempertahankan akidah putrinya. Cuman ini sang pemuda membawa fatwa seorang dokter nih, seorang ustaz ini. Akhirnya lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi setelah itu? Pemurtadan. Ini makanya persekongkolan orang munafik. Dan banyak fatwa ini kaum Islam-Islam yang ngaco ini. Dia sebenarnya munafik yang merusak Islam. Dan akhirnya apa? Perlahan demi perlahan banyak kaum muslimin yang mulai dari pemikirannya dulu lebih cenderung, lebih mengagungkan orang di luar Islam yang pada akhirnya kemurtadan. Mungkin murtad bukan di dia, tapi orang lain yang sudah tidak percaya dengan Islam, lalu meninggalkan Islam, murtad. Anda ahli iman, jangan khawatir. Ini janjikan oleh Allah. Kalau ada orang keluar dari agamamu, jangan khawatir. Allah akan kirim orang yang sangat mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Allah. Ini. Mencintai Allah dan dicintai Allah. Dan dia punya ciri-ciri khas. Selanjutnya adalah al-zillatin alal mu'minin. Dia punya kasih sayang. Tidak sombong dengan kaum muslimin dan kaum mu'minin. Dia penuh kelembutan dengan orang yang beriman. Dia ingin membela umat yang beriman. Ini ciri khas. Bukan kebalikannya. Lihat kalau terjadi persengketaan, lihat. Dia seolah-olah membela kaum minoritas. Orang non-muslim harus selalu dimenangkan. Padahal Islam tidak semacam itu. Kalaupun orang Islam yang salah, maka orang Islam pun harus dihukum. Biarpun di kalangan minoritas. Kalau seandainya Islam minoritas salah, tetap harus dihukum. Mayoritas pun sama. Jadi hendaknya hukuman itu tidak diberikan atas dasar hawa nafsu, tapi dengan keadilan. Ketahuilah bahwa ada orang yang katanya dia seorang muslim, bahkan mungkin dia adalah tokoh ini. Pada zaman Nabi sampai hari ini, orang-orang munafik, dia lebih membela jika ada orang misalnya di luar Islam. Jika terjadi misalnya kesalahan, kalau orang non-muslim akan diadili dan sebagainya, dia sok jadi pahlawan. Tentu yang diangkat bukan syariat Islam lagi, apakah hak asasi manusia atau sebagainya. Akan tapi di saat kaum muslimin diperlakukan yang serupa, maka mereka diam, tidak mengangkat suara. Dan ini ada dari masa ke masa, lihat, tidak pernah ada upaya membela kaum muslimin, karena sesungguhnya mereka bukan pasukan Allah, orang-orang itu, biarpun mengatasnamakan Islam, punya jaringan Islam, punya kelompok Islam, apa sesungguhnya mereka tidak kenal Allah, karena dia tidak adzillatin 'alal mu'minin, dia punya, tidak punya kelembutan dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Nah ini, cirinya adalah selalu dia punya kasih sayang nih. Pasukan-pasukan Allah, Hizbullah, kelompok Allah punya ciri, dia itu adalah selain dicintai, yang pertama mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, yang kedua adalah adzillatin 'alal mu'minin. Kalau bersama orang yang beriman, lihat. Dia penuh ketawaduan, penuh kasih, hormat, menghargai. Kemudian lanjutannya apa? Aizzatin alal kafirin. Gagah. Tidak lemah. Bukan berarti di sini sewenang-wenang, tidak. Dia kuat. Menampakkan kalau dirinya adalah orang yang punya, bukan merendah di depan orang kafir. Ini bukan berarti kita merendahkan orang kafir, tidak. Masalah merendahkan tidak ada hubungannya. Ini adalah menampakkan. Kalau dia adalah kuat, tidak bisa dikalahkan dengan keimanannya. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Seberapa pun yang akan dibikin, oh tidak, Islam mahal. Islam mahal. Tidak ada artinya dari harta yang kau berikan kepadaku. Tidak, saya tidak bisa. Izzatin alal kafirina. Kemudian setelah itu, dia punya sifat itu. Yang keempat adalah, yang ada di otak, di hati, dan perilaku lahirnya terbaca, dia adalah yujahiduna fi sabilillah. Berpikir tentang perjuangan di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Bukan di jalannya syaitan. Bukan di jalan hawa nafsunya. Bukan di jalan kepentingan. Nah, kepentingan itu macam-macam. Kelihatannya atas nama Islam. Tapi belum tentu karena Allah. Disebutkan Nabi. Orang hanya berjuang untuk membela kemuliaannya, kejayaannya. Apa kebesaran namanya. Orang berjuang hanya untuk membela kabilahnya saja. Ada. Akan tapi yang disanjung oleh Allah adalah orang yang berjuang untuk mengangkat Islam. Kalimat Allah itu yang akan diangkat. Itu perjuangan yang sesungguhnya. Maka ciri khas berikutnya yang keempat adalah mereka selalu berpikir, merasakan dengan hatinya, dengan perilaku lahirnya bisa kebaca kalau jalannya, langkahnya, pikirannya, omongannya adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, berpikir tentang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, yujahiduna fi sabilillah. Dan tentunya berjuang ini jangan digambar, jangan dibayangkan hanya dengan pedang saja, disesuaikan dengan masanya dong. Kalau memang di situ ada peperangan dengan senjata, maka mengangkat senjata untuk membela agama Allah, iya. Akan tapi di saat senjata sudah tidak diangkat lagi, akan tapi perang pemikiran misalnya, perang media, ada orang yang hidupnya hari ini, dia adalah orang awam, otaknya itu, dia mikir bagaimana media Islam lebih berjaya, maka sebelumnya dia jihad biarpun di ruangan yang kecil, dia berpikir bagaimana Islam menang di dalam dunia media. Atau yang lainnya, dia berpikir, yang dipikirkan adalah kejayaan Islam. Harus Islam selalu kalah. Islam selalu dihinakan. Gara-gara media, maka saya harus pikir tentang media. Ini contoh. Jadi berjuangnya karena Islam. Biarpun dia tidak ketahuan dia. Tidak ada yang menyebut namanya. Nah, jadi berjuangnya fi sabilillah, jalan Allah. Biarpun kelihatannya bangun pondok pesantren, bisa saja salah niatnya. Hanya ingin mempertahankan kebesaran nama pondok tersebut sehingga bangunan sana sini tidak tahu bantuannya dari mana, enggak jelas. Bahkan dari musuh yang ingin merendahkan pun bisa masuk dan diterima. Rendah. Bukan seperti itu. Fi sabilillah, bukan untuk namanya saja, tapi untuk Allah. Bukan untuk namanya dia berjuang, tapi untuk Allah. Bahkan dia lupa namanya dari mana dipajang. Bahkan dia enggak perlu berpikir tentang apakah pondoknya nanti bakal dikenal atau tidak. Apakah pondoknya bakal besar atau tidak, enggak penting. Yang penting umat yang harus dalam perhitungannya. Nah, ini yang harus dihadirkan. Yujahiduna. Maka berjihad di sini. Jihad cirinya orang yang tadi yang akan dijadikan oleh Allah pengganti dari orang-orang yang keluar dari Islam atau orang-orang munafik yang semula Islam yang sebelumnya dia juga masuk rombongan kaum ini. Maka ketahuilah dengan ciri yujahiduna fi sabilillah, selalu berpikir berjihad di jalan Allah. Tentunya dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Kalau dia punya ilmu, dia akan gunakan ilmunya. Kalau dengan tenaga, digunakan tenaganya. Atau pun hanya panjatan doa, ya Allah. Panjatan doa. Termasuk kunut, nanzilah ini bagian daripada jihadnya orang yang lemah seperti kita. Duit tidak punya, tenaga lemah. Kemudian, mau apa? Tidak punya. Kunut nanzilah bagian daripada doa. Allah mansur man nasal islam al-muslim. Wa khudul man khadal islam. Ya Allah, angkat kaum muslimin. Rendahkan siapapun yang merendahkan kaum muslimin. Ini kunud nazilah. Maka kami himbau dalam problem ada kejadian penghinaan kepada kaum muslimin di Suriah, kemudian di Palestina dan sebagainya. Selagi kita belum bisa membantu dengan fisik kita, dengan harta kita, paling tidak jangan lupa kita manjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat mereka, memuliakan mereka, berikan keimanan, istiqomahan. Kita doa dalam kunud nazilah ini tanda cinta kita, iman kita. Nah, kita harus berjuang dong. Kalau memang kita ingin menjadi pasukan Allah, harus ambil ciri-ciri ini. Berjuang di jalan Allah dengan apapun yang kau miliki. Dan itu selalu kami serukan. Jangan dianggap berjuang itu hanya berperang saja. Akan tapi, tidak. Disesuaikan dengan zamannya. Zaman sekarang apa? Ya sekarang membuat lembaga pendidikan yang benar. Menghidupkan media-media. Kemudian membuat majelis-majelis taklim semacam ini. Ini perang. Karena kebus kekafiran juga dihembuskan dari segala penjuru. Dan bermacam-macam sarana dan prasarana yang mereka gunakan. Lihat. Televisi, biarpun katanya televisi orang Islam sekalipun, hari ini sudah dimasuki oleh mereka. Karena mereka yang punya duit bisa membeli untuk jual produk, dititipkan juga pesan-pesan yang tidak baik. Macam-macam. Belum lagi film-film yang mereka sebarkan, yang mereka buat. Biarpun yang membuat orang Islam, akan tapi ide-ide, membuat ceritanya pun juga kemasukan ide-ide kafir sekalipun. Ini perlahan demi perlahan mempengaruhi anak-anak kita. Sehingga kalau kita tidak waspada, tiba-tiba anak kita sudah tidak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak rindu kepada Islam dan tidak bangga kepada Islam, dan sudah banyak kasus semacam itu. Mau kita bawa ke mana anak kita? Kita masukkan golongan yang mana? Maka harus ujahiduna fi sabilillah, kita harus berjihad. Di rumah kita pun kita harus berjihad. Bagaimana? Memerangi musuh-musuh yang akan masuk ke rumah kita melalui media-media itu. Kita harus sudah beralih hijrah di rumah kita, mulai dari rumah kita sendiri. Tidak usah sok nunggu perang bersama jenderal siapa, enggak perlu. Sekarang di rumah kita, ayo kita berperang melawan musuh-musuh Allah yang mencoba memasukkan program-program kekafiran melalui media-media televisi, radio-radio, termasuk yang kita genggam setiap saat ini, masya Allah. HP, banyak program yang enggak jelas dimasukkan ke situ, sehingga seorang kalau mau enggak benar cukup dengan HP-nya di kamar yang sempit pun dia bisa melihat bermacam-macam. Mulai dari yang membangkitkan syahwat atau yang merusak pikiran, ada semuanya di situ. Lah kita jihad juga di sini. Maka menyuarakan kebenaran itu bagian daripada jihad di rumah kita. Di diri kita tentunya terlebih dahulu, ku anfusakum, baru di keluarga kita. Kemudian kita menyuarakan kebenaran di masyarakatnya lebih luas. Itulah makna yujahiduna fi sabilillah. Dan memang dalam hal ini, di ayat ini memang diisyaratkan, diarahkan, memang yang terjadi pada zaman dekat pada zaman Nabi adalah berjihad melawan orang-orang yang murtad tadi, seperti zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah. Ada orang murtad di Sana'a, Nabi Muhammad mengirim pasukan ke Sana'a untuk menyelesaikan permasalahan ini. Zaman kemudian Musailamah al-Kadzab yang umurnya panjang sampai setelah wafatnya Nabi masih ada, dan dia berusaha untuk merusak dengan mengaku Nabi dan membawa pengikut-pengikut orang yang semula Islam lalu murtad, diperangi Sayyidina Umar lalu dibunuh oleh Wahsy, dan masih banyak. Ini ada orang jihad. Jangan sampai ada program kemurtadan kita tenang-tenang saja. Na'udzubillah, harus ada upaya. Dan memang ingat, program pemurtadan itu dari masa ke masa selalu ada. Pada zaman Nabi saja ada. Apakah zaman kita lebih bagus dari zaman Nabi? Tidak. Zaman Nabi ada pemurtadan, upaya untuk mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian pada zaman sahabat Nabi ada, dan seterusnya sampai hari ini pun ada. Maka jadilah engkau pasukan Allah, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah untuk menghentikan pemurtadan-pemurtadan tersebut, untuk menghentikan baik pemurtadan secara akidah, itu yang paling menyeramkan, dan yang lain adalah pemurtadan secara moral, akhlak. Orang Islam tapi akhlaknya bukan orang Islam lagi, ini problem. Anaknya ustadz, bajunya bukan baju ustadz lagi, kan problem. Istrinya ustadz, bajunya sudah bukan baju ustadz lagi. Kaum muslimin dan muslimat sudah lebih bangga kepada sesuatu yang di luar dari Islam. Sebenarnya itu secara budaya sudah murtad. Hanya bedanya kalau budaya ini, kalau tidak dengan keyakinan, tidak sampai dihukumi murtad yang sesungguhnya. Tapi ini murtad moral, murtad budaya. Mengerikan zaman ini. Dan itu perlahan pergeseran nilai itu ya seperti itu. Bukan serta-merta. Perlahan demi perlahan. Mohon maaf. Adik kita yang muslimah itu pakai celana pendek itu enggak serta-merta. Itu dulu bajunya max panjang itu. Cuman waktu kuliah tuh naik sedikit satu betis. Sampai betisnya ke setengah betis. Kemudian tahun kedua kawannya semakin aneh-aneh naik ke lutut. Itu tahun berikutnya ke atas lutut. Tahun berikutnya sudah beda. Dan itu pergeseran. Enggak serta-merta. Dan terus setan membuat pergeseran seperti itu. Iman pun juga begitu. Akidah. Geseran akidah perlahan. Tiba-tiba orang di luar wilayah Islam. Na'udzubillah. Tanpa disadari seseorang sudah berada di luar iman. Na'udzubillah. Di luar wilayah iman. Maka dari itu lihat. Yujahiduna fi sabilillah. Lebih luas maknanya. Segala sesuatu yang mengarah, yang membawa kepada kemurtadan secara akidah, atau kemurtadan secara akhlak, atau kemurtadan secara budaya, hendaknya harus kita antisipasi. Kalau tidak, akan ke bawah. Lah itulah jihad. Dan orang-orang yang akan menjadi pasukan Allah yang sesungguhnya dengan ciri adalah yujahiduna fi sabilillah. Kemudian di dalam menjalankan tugas jihad untuk menampakkan kebesaran Islam, kejayaan Islam, memberikan kasih sayang kepada kaum muslim mukminin yang disebutkan tadi, biasanya tentu ada tantangan. Biasanya cemoohan dari orang yang ada di kiri kanannya. Jadi kalau ada sebuah keluarga ingin membentengi keluarganya dari kemurtadan secara moral saja, sehingga mempertahankan cara berpakaian yang benar atau cara berbudaya, kebiasaan yang baik, itu kadang dipandang tetangga sih, kolot, ketinggalan dan sebagainya. Bahkan orang yang menegakkan syariat Islam padahal juga dengan cara yang lembut dan baik, bahkan masih diejek. Yang ejek kadang bukan orang luar Islam, yang mengejek orang Islam itu sendiri. Katanya apa? Wah, ekstrim dan sebagainya. Ini sehingga tentu ada yang namanya cacian, baik itu cacian keluar dari mulutnya orang kafir, dan itu sangat maklum karena mereka tidak bisa menerima Islam. Tapi yang menjadi problem adalah cacian keluar dari lidahnya orang yang beriman, sehingga mencaci sesama ulama. Sementara ulama berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan umat dari kemurtadan budaya kafir, sehingga banyak dicaci, termasuk fatwa yang mengatakan kamu jangan ikut-ikutan. Misalnya budaya-budaya kafir yang ada di Indonesia, baik budaya yang itu yang sangat dekat kepada kekafiran atau membahayakan, biarpun tidak terlalu dekat, antara tahun baru Masehi dan Natalan dan sebagainya dan sebagainya. Di saat ada orang ingin menjauhkan umat ini dari kemurtadan secara budaya ataupun kemurtadan secara akidah, ini kadang menerima caci makian dari orang luar, ini ulama kolot, ulama maka harus Anda kalau ingin bersama rombongan Allah, rombongan Hizbullah, pasukan Allah, maka harus wala yakhafuna laumata laim, disebutkan dalam Al-Qur'an. Kamu harus kebal. Itu selalu ada. Selalu ada, kebal. Jadi membela, karena permasalahan ini sekarang ini bergeseran nilai sudah. Budaya ini halus. Budaya yang non budaya kafir, dan budaya ini kan kalau dikatakan maksud budaya itu apa sih, kan gitu. Budaya itu tidak ada hubungannya dengan agama, akan tetapi budaya itu bisa dinilai dengan agama. Budaya itu atas dasar kebiasaan akal. Budaya itu diambil dari akal dia, orang punya ide lalu dikembangkan, dan ini sesuai atau tidak dengan Islam. Makanya kalau budaya yang diciptakan oleh kaum muslimin, budaya yang baik, perkumpulan yang baik, maka budaya ini bisa menjadi satu sunnah hasanah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai dalam Islam satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan setelah itu sampai hari kiamat. Dari akal, namanya budaya itu dari akal. Makanya idenya siapa ini? Tidak tahu, ide-ide. Kita sudah mulai ide aneh-aneh ya. Mohon maaf ya anak-anak muda, maksudnya bagus. Ide Islam tadi campuri. Pernah dengar sahur di jalan? Ini puasa, bulan puasa. Saya ingin, anak mesti dibawa etika, bukan sahur di jalan. Mana nanti? Kecuali orang lagi perjalanan mudik, sahurnya di jalan, oke deh. Ini dengan sengaja rombongan berangkat, sudah tidak terawih, begandang, sahur di jalan. Contoh. Nunggu buka, tatanya budaya yang ngabuburit yang enggak benar. Ngabuburit di masjid baca asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan budaya halus. Lihat Islam. Mula-mula ini pikiran orang-orang yang tidak kenal agama dihadirkan, tapi ini tidak laku. Dikemas Islam, dimasukkan menjelang buka dan seterusnya. Nah, ini memerangi budaya-budaya kafir itu perlu. Tapi kadang kita ulama-ulama yang tegas dengan fatwa-fatwa itu langsung diprasangkai buruk. Kemudian lebih dari itu, bukan saja diprasangkai buruk, dicaci maki dan diolok. Ini problem dari dalam kita ini, bukan dari kaum muslimin mukminin kita, bukan. Adanya munafikin tadi. Adanya kaum munafikin yang dia lebih senang membela orang di luar Islam. Kadang malah kita itu di jadi omongan para ulama-ulama kita yang soleh, fatwa tentang budaya-budaya yang tidak boleh diikuti, itu kadang-kadang dihubungkan dengan sifat-sifat yang tidak diperkenankan dalam Islam. Misalnya, yang melarang Natalan saja dari kaum muslimin, ini sudah dituduh karena tidak ngerti toleransi. Misalnya, lah ini kan fitnah. Justru ulama yang mengatakan tidak boleh Natalan itu, Dia juga siap membantu kaum Nasrani kalau kelaparan, sakit. Dia membantu. Ini hanya urusan masalah itu saja. Dan diterjemahkan makna toleransi berbeda. Jadi seolah-olah yang mengatakan, kamu tidak, kita kaum muslimin tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Katanya kaum muslimin ekstrim, dia tidak ngerti toleransi. Toleransi itu bagaimana? Kaum muslimin yang mayoritas ini, kamu harus toleransi dong kepada orang di luar Islam, termasuk kaum Nasrani. Toleransimu begini, jangan mentang-mentang Islam itu enggak boleh Natalan, karena Islam tidak meyakini tentang Natal tadi, jangan sampai kamu melarang orang Nasrani merayakan Natalan dengan cara mereka sendiri. Itu toleransi. Jangan diperluas lagi sampai kita harus ikut-ikutan. Ini satu contoh. Akan tapi kami melihat komentarnya, Masya Allah, nah ini kaum muslimin, ulama-ulama hendaknya berpegang tetap dengan prinsip bahwasanya Anda pasti akan dicaci. Jadi jangan sampai Anda takut dengan cacian itu, selalu ada, karena Anda ingin mempertahankan kaum muslimin ini tanpa menodai mereka sebetulnya, tanpa merusak mereka, tanpa menodai mereka. Enggak, yang mau merayakan Natalan di samping kita, bahkan enggak boleh tiba-tiba ada orang Natalan. Itu kan biasanya orang-orang Islam ngaco ini, ngebom di gereja. Enggak boleh juga ngebom gereja. Siapa ini boleh memperkenankan ngebom gereja? Enggak boleh ngebom gereja. Ada orang lagi Natalan, jihad fijabilillah. Wah, kalau orang ngebom gereja ini biasanya ada hubungannya sama orang ngebom masjid juga itu. Berarti sakit dia. Jadi jangan dianggap itu ekstrimnya kaum muslimin saja. Bukan, itu ekstrimnya oknum, ekstrimnya orang yang ngaku dirinya muslim. Kalau ada gereja dibom oleh kaum muslimin, tidak usah, wahai kaum Nasrani, yang di gereja, yang dibom bukan gerejamu. Masjid juga ada dibom loh. Apakah lalu kita apakah dia mewakili umat Islam? Tidak. Memang kita menjadi berat juga di saat muncul orang-orang yang semacam itu. Ini Islam yang tidak berpegang dengan syariat, tentu berpegang dengan hawa nafsunya, ngebom kaum muslimin dan na'udzubillah ya. Nah, di saat orang berpegang dengan kebenaran itu akan selalu dicaci. Bahkan seperti orang megang bahara dikabarkan Nabi itu. Berat sekali kalau orang berpegang dengan syariat. Orang sudah pakai kerudung bagus-bagus, cakep-cakep, kebuka sekali temannya bilang, aduh kamu cantikan gak pakai kerudung. Ini iblis yang ngajak ngomong begitu. Iblis itu, iblis. Ada begitu. Waduh, sayang mahkotamu gak kelihatan. Akhirnya mikir, sudah di kamar dibuka kerudungnya, dibuka, gak dipakai lagi. Ya ini, gara-gara itu yang ngomong itu, kamu cantikan gak pakai kerudung. Dan bapak-bapak juga tahu kan, ibu-ibu itu kalau sudah dibilang begitu itu beda. Dibilang lebih cantik itu beda itu. Biarpun misalnya, tetap senang. Apalagi disanjung oleh kawannya yang dia juga cantik dan sebagainya. Nah itu kan lidahnya iblis. Lidah iblis. Jadi ditonjolkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Lalu terasa sejuk di hatinya. Itu kan tiupan iblis tuh. Angin neraka itu, bukan angin surga. Nah ini apa, ada orang-orang semacam itu. Dan cara mengaruhi begitu. Kamu bagusan begini, ngapain begitu, norak kamu. Kalau ketinggalan zaman, tuh sayang dong cantik begitu. Wah, badanmu begitu, kamu begini, pipimu begini, begini. Macam-macam. Aduh. Akhirnya mikir-mikir. Nah ini model, bermacam-macam cara. Untuk mengeluarkan dari budaya Islam menuju budaya kafir. Akhlak Islami menuju akhlak yang tidak Islami. Baik. La yaqulu ma talaim. Nah ini dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah karunia Allah. Tapi ingat, hanya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan semoga kita semua termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kemuliaan. Hamba yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Ingat, jangan kecil hati, berharaplah yang banyak. Sebab Allah wasi'un, Allah Maha luas. Dengan karunianya. Dan Allah alim maha tahu. Kalau terbetik di hatimu kerinduan itu. Makanya rindu aja sekarang. Allah maha luas. Dengan karunianya. Dan Allah alim maha tahu terbetik. Iya, saya pengen tapi kok berat. Pengen aja dulu. Nah Allah maha tahu. Saya tidak tahu. Anda tahu, tetangga tidak tahu. Tapi terbetik di hati Anda. Termasuk mohon maaf yang mendengar suara ini. Anda termasuk mungkin wanita yang belum menutup aurat. Tapi Anda ingin keluar dari budaya-budaya yang tidak baik, ingin kepada Islam, cukup sekarang lintaskan di hati Anda, wahai saudariku yang aku cintai. Cukup lintaskan di hati kecilmu, lihat Allah wasi'un alim, Allah maha luas. Jika permasalahanmu karena problem, maka problem akan disingkirkan oleh Allah. Baik. Dan alim, Allah maha tahu apa yang ada di hatimu, wahai adik-adikku. Lihat. Kalaupun Anda sekarang dipakai, mendengar suara ini, lihat. Pakai baju yang seronok, baju yang tidak karu-karuan. Lihat. Tapi ingat, Anda masih punya iman. Buktinya Anda dengar suara ini kok. Anda menyaksikan acara ini, dok. Anda yang di luar sana, Anda mendengar ini, Anda ini keistimewaan sebenarnya. Anda mau dengar. Kalau tidak ada benih iman di hati Anda, dari awal sudah Anda tutup ini televisi. Anda tutup ini radio. Tapi Allah menitipkan keimanan di hati Anda. Sambut. Dan sekarang lintaskan kemuliaan di hatimu. Memohonlah kepada Allah yang banyak tentang dirimu, tentang kemuliaan untukmu. Mudahkan ya Allah aku untuk menutup auratku ya Allah. Ampuni dosaku. Allah wasi'un. Allah maha luas dengan rahmatnya. Dan Allah alimun, maha mengetahui apa yang terbetik di hatimu. Niat suci, niat muliamu, Allah juga maha tahu. Dan ingat, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Yang akan bisa menjadi penolongmu yang sesungguhnya adalah, penolong hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga adalah alladzi walladzina amanu. Hakiki Allah saja. Hakiki. Akan tapi Nabi Muhammad adalah pintu menuju pertolongan Allah yang sesungguhnya. Dan orang yang beriman juga pintu untuk sampai ke Rasulullah. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang hendaknya kau jadikan penolong dalam urusanmu adalah orang-orang yang beriman dalam segala hal. Termasuk kita bahas kemarin masalah kepemimpinan dan sebagainya. Ini sebenarnya di kalangan para ulama sudah sangat jelas. Bagi ulama yang jelas. Tapi bagi ulama yang tidak jelas, ya tetap tidak jelas. Ini yang menjadi masalah di akhir zaman ini. Baik. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu. Walladzina amanu. Dan mereka itu orang yang beriman itu, yang dia adalah menjadi penolong-penolongmu yang sesungguhnya, yang menyampaikan engkau kepada Rasulullah, sehingga kalian semuanya bisa sampai kepada Allah, punya ciri khas. Di dalam diri mereka adalah yukimuna sholata. Dia menegakkan sholat. Serius dengan sholatnya. Urusannya dengan Allah, dia benar dan baik. Akan tapi ternyata dia bukan saja urusannya kepada Allah baik, akan tapi yu'tunaz zakata, dan urusannya dengan manusia juga baik. Lihat, dia yang punya harta, membayar zakatnya, kemudian sampai kesunahan-kesunahan sedekah dan seterusnya. Artinya isyarat bahwasanya urusan kepada Allah dan urusan kepada manusia. Wa yu'tunaz zakata, membayar zakat. Salat tegak. Jadi urusan sholat nomor satu. Dengan Allah, nomor satu. Wuyutuna zakat, kewajiban zakat, pasti nomor satu kan. Dikembangkan, yaitu urusan kepada manusia. Wahum raki'un, dan dalam segala hal, ya, urusan-urusannya, raki'un ruku'. Ruku' itu apa? Ruku' itu tanda tawadu'. Ketawadu'an. Raki'un ruku'. Secara lafaz ruku' itu adalah dari berdiri menuju, ya, membungkuk kalau bahasa kita. Jadi ketawaduan, jadi sifatnya orang yang beriman itu adalah, lihat, terlihat dalam berjalannya, sudah ketahuan kalau ini orang yang beriman. Karena apa? Dia tidak tabaktur, tidak sombong, tidak leng, tidak menampakkan jalannya kesombongan. Biarpun dia di atas mobil yang sangat mewah, biarpun di rumah yang sangat megah, biarpun pangkatnya paling tinggi, dia tidak akan mentang-mentang. Tidak ada mentang-mentang. Ya, ini sekarang menjadi kepala RT saja sudah adigung, mentang-mentang, oh ini, belum lagi naik lagi. Tidak mencerminkan sebagai seorang yang beriman. Raki'un, tawadhu. Dari sifatnya kebaca ini orang yang beriman. Dan orang yang bertawadhu tidak akan rendah selamanya. Justru akan terangkat. Semua orang akan menyanjung orang tawadhu. Orang benci kok dengan orang sombong. Biarpun orang yang paling sombong, paling tidak senang sama orang sombong. Dia tidak senang, karena sifat jelek. Wa may yatawallahu wa rasuluhu walladzina amanu, dan siapapun, nah ini ditutup lagi, ini masalah diulang-ulang, makanya kok memahami ayat 51 kok pusing banget karena baca ayat 51 saja. Suruh lanjut ini, diulang lagi. Agar kalian paham tuh loh, gitu. Diulang lagi ini. Ini barusan diulang. Yang mengurusi urusan penolongmu hanya Allah, Rasulnya, dan para orang-orang yang beriman. Diulang lagi. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Dan siapapun yang telah menjadikan Allah sebagai penolong yang hakiki, kemudian meyakini Nabi Muhammad penolong, yakni penyambung kepada Allah, walladzina amanu, dan orang yang beriman, yang meyakini penolongnya adalah Allah, Rasulullah, dan orang yang beriman, bukan sekedar meyakini, akan tapi menjadikan yatawallallaha, memilih Allah sebagai penolong, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman dalam segala urusannya. Jadi ini termasuk, ini keimanan. Jadi Anda memilih siapa yang bakal mengurusi urusanmu. Itu bentuk keimanan. Bentuk keimanan. Wa may yatawallaha. Kalau kalian bukan sekedar meyakini, akan tapi sampai kau buktikan di alam nyata, dalam kehidupan nyata, kau jadikan Allah penolongmu yang sejati, yang sesungguhnya. Kau yakini, kemudian kau pasrahkan urusanmu kepada Allah, kemudian kepada petuah Rasulullah, dan apa kata ulama dan orang-orang yang beriman. Fa inna hisballahi humul ghalibun. Mereka adalah pasukan Allah yang sesungguhnya. Dan ingat, pasukan Allah tidak akan ada bisa mengalahkan, akan selalu menang. Jadi kekalahan kita ini terapa? Kekalahan kita ini adalah karena kita sudah tidak menjadikan penolongnya adalah Allah. Mohon maaf bagi semua yang mulai berdakwah, berjuang, lihat. Jangan sampai ada yang menolongmu kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang di luar orang yang beriman menolong perjuanganmu, bukan suatu yang harus ditolak. Akan tapi kalau kita sudah berharap dengan mereka, itu adalah membahayakan. Pondok pesantrenmu yang mengangkat adalah Allah. Dakwahmu adalah Allah. Maka ketahuilah, asalkan kita semakin berpegang kepada Allah, nanti Allah akan kirim pasukan-pasukan hebat dahsyat yang akan berjuang dengan kita, menghidupkan media dan sebagainya. Maka enggak perlu bangun pondok itu dengan kita sampai merendah, merengek, minta kepada orang yang tidak pernah beriman. Sampai nanti orang yang tidak pernah sujud masuk pondok misalnya, disambut dengan hadroh, tolak al-badru. Ini kan musibah misalnya. Contoh ini. Ini penyakit. Kalau ada orang di luar Islam membantu pondok pesantren, silakan bantu. Nabi sendiri menerima pemberian. Akan tapi, kalau sudah makna di hati kita ini, makna yang seolah-olah itulah penolongku yang sesungguhnya. Lalu dia merendahkan orang Islam. Sampai suatu kita ada seorang mengungkapkan, orang Islam sudah tidak pernah menolong pondok ini, yang bantu malah orang kafir. Dia bangga dengan begitu. Nah, ini problem juga, problem keimanan. Nah, orang beriman di dalam hati kecilnya selalu ingin berbuat baik. Hati kecilnya, hanya kadang siapa yang berani mengetuknya dan siapa yang bisa mengetuknya. Bukan sekedar bisa, berani mengetuk. Mengetuk hati orang yang beriman. Beranilah engkau mengetuk dia. Jangan takut kamu dibilang, wah kamu rendah sekali minta. Tidak, kita tidak meminta. Akan tapi menyuarakan kalimat kemuliaan. Hai orang kaya, gunakan hartamu untuk berjuang di jalan Allah. Selagi nyawa masih dikandung badanmu. Sebelum ajal tiba, ketahuilah, segeralah kau berbuat dengan hartamu. Beranilah bersuara semacam itu. Karena banyak orang-orang yang sebetulnya mereka ingin berbuat baik, akan tapi tidak ada yang mengetuk. Tapi keinginan itu tersimpan di dalam hati. Kemudian tidak ada yang mengajak untuk berjuang, sehingga bingung mau ngapain. Dia pernah berjuang dengan tempat yang salah, sehingga dia bosan. Waduh, gitu lagi. Saya nyumbang berat-berat, tak taunya duitnya jadi apa itu. Nah, ini problem juga. Sehingga orang menjadi tidak percaya dengan yang dianggap sebagai tokoh atau ulama. Nah, ini problem juga. Kita buat masalah berarti. Bukan masalah dari hatinya kaum muslimin, apalagi orang awam. Ketahuilah ini kasih sayang Allah. Orang awam itu semuanya, orang awam itu rindu kepada kemuliaan. Biar dia badung, bandel, jahat, subhanallah, kalau ada orang yang berani datang kepadanya dengan kemuliaan, dengan cara yang baik, akhlak yang mulia, biarpun dia mula-mula tidak sholat, kalau diajak kebaikan, dia masih bantu kok. Wong ada orang tidak sholat, mabuk. Wah, maulid nih, raya maulid. Ya, maulid. Mau. Bahkan dengar Nabi Muhammad, kita tahun 80 berapa waktu itu. Waktu ada penulis dari Sumatera yang menyebarkan selebaran di Jawa Timur di Pasuruan waktu itu tentang caci maki kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling serem adalah orang yang awam, tidak sholat bukan karena dia ingin menantang Allah, karena memang jarang ngaji sehingga bingung nggak bisa sholat. Oh, itu dihancurin kan tempat ibadahnya itu. Karena apa? Selebarannya mencaci matanya selama saat Nabi dibilang mohon maaf binatang yang paling buruk disebar, dan kita membaca itu, wah mau dihancurin. Nah ini hal begitu. Ternyata orang-orang itu punya iman. Jangan macam-macam ini. Yang membawa kayu gede itu dibawa ke tempat ibadah dihancurin. Ustaz-ustaznya masih minggir biasanya begitu. Ntar dulu kan gitu. Paling terakhir. Maksudnya apa? Mohon maaf ini kritikan kepada ustaz biar semangatnya tinggi ini. Maksudnya apa? Jangan prasangka buruk dengan orang awam. Biarpun dia mohon maaf sholat yang kurang, mohon maaf termasuk yang tidak menutup aurat dan sebagainya, hati kecilnya dia rindu untuk berjuang dan berbuat baik. Tinggal bagaimana kita cara mengetuknya. Makanya kami suarakan dari mimbar mulia ini. Ayo kita semuanya berjuang di jalan Allah. Jangan Anda menyerah dengan kekurangan Anda. Maka kekurangan Anda tutup dengan berbuat baik. Jangan Anda berkata, wah aku jelek kayak begini, mau berbuat baik, masa diterima oleh Allah. Allah maha luas. Dengan kasih sayangnya, akan diterima oleh Allah. Ayo kita berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami suarakan, kita ada program. Dan kami juga sampaikan, banyak ulama punya program banyak. Tidak harus ke sini untuk berjuang. Tapi kami suarakan dari mimbar mulia ini, ayo berjihad di jalan Allah. Dengan apapun yang Anda miliki, yang punya keahlian dalam dunia media, ayo bergabung. Kita ingin media kita nomor satu. Kalau cita-cita kan begitu. Kalaupun di dunia belum dapatkan, di akhirat dapat pahala nomor satu. Kan yang penting niat dulu. Nanti orang-orang kita pengen pahalanya di hadapan Nabi Muhammad nanti nomor satu benar. Semangatnya ingin bercita-cita kita pengen mengganti ini program-program Mbah Google sama Mbah Yahoo diganti kalau perlu. Nah, niat saja dulu lah. Kita pengen niat yang hebat, yang tinggi, niat yang besar. Sebab Allah maha tahu tentang niat kita. Niatnya, ya yang penting gini aja deh. Nah, ya, niatnya kecil banget. Kata guru kami, Habibullah, kalau bercita-cita yang besar. Sebab yang memberi kekuatan adalah Allah besar, yang gede banget, yang gede. Tapi kalau gak kuat-kuat, ya jangan diangkat gede semuanya. Jadi kecil dulu dong, diselesaikan. Maka kami himbau kepada semuanya, ayo berjuang. Maka di sini ada banyak program. Program media dakwah. Termasuk memperluas stasiun radio. Kami bercita-cita setiap kabupaten ada stasiun radioku. Setiap kabupaten pengennya. Maka kami himbau kepada siapapun yang punya kabupaten berbeda yang belum ada radiokunya, barangkali bisa menyuarakan, Buya, saya punya dana ini banyak untuk buat stasiun radio, gimana bisa diatur manajemennya? Bagaimana? Siap. Ayo, kami suarakan dari mimbar mulia ini. Di kabupaten mana? Nanti tersebar di mana-mana. Dan ketahuilah, hamba terkasih Allah di mana-mana ada. Subhanallah. Ada pejuangnya di sana. Di sini ada pejuangnya. Di sana ada pejuang. Jangan khawatir. Dan selama ini kita rasakan memang unik. Tinggal bagaimana kita menyuarakan. Di mana-mana kita membuat pondok. Kalau perlu setiap kabupaten ada pondok. Al-Bahjah dibuat di mana-mana. Memang kami tidak hanya menyuruh atau mengajak kaum muslimin membantu Al-Bahjah. Enggak. Bantu pondok yang lain. Pondok asalkan akidahnya benar. Ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Bantu. Tidak ada masalah. Cuman kami juga menawarkan program. Program yang di bawah naungan kami dan kawan-kawan pejuang, mengontrol dan seterusnya. Maka kami bertanggung jawab di sini. Maka kami ajak. Mungkin ada orang dengar suara ini. Buya, saya punya tanah 10 hektar dan punya dana 10 miliar. Saya ingin bangun pondok tapi tidak mau di pusat. Saya ingin buatkan sendiri di sini. Oke, ayo dibuat. Ayo dibuat. Yang isi siapa? Insya Allah, jangan khawatir nanti. Umat Islam banyak rindu kebaikan. Ternyata juga kita umat Islam sekarang merindukan anaknya juga sekolah kok. Sekolah yang agama kok. Sebab kita buka sekolah ini dalam daftar melebihi daripada kemampuan kita untuk menampung kok. Jangan khawatir. Kalau ngajak begini, ayo media dakwah. Atau sudahlah saya pengen bangun di pusat misalnya. Ayo bangun. Tuh ada tanah kosong tuh bangun gedung. 5 tingkat juga tidak apa-apa. Pakai lift boleh. Urusan siswanya tugas kami yang mengundang. Media kita banyak. Guru-gurunya itu juga kami juga dengan para asatid untuk merencanakan mencetak calon-calon kader-kader ulama. Kita mengajak, ayo. Jangan sampai kita tidak punya jiwa jihad. Ini yang gede-gede. Buya, saya punya warung kecil, tapi saya pengen nyumbang. Kok pusing? 100 rupiah per hari kumpulin. Nanti jadi gede juga kok. Jangan ada yang tertinggal dong dalam dakwah. Siapa yang mengatakan dakwah harus gede? Memang yang masuk surga hanya orang kaya saja? Kan enggak juga. Orang kaya masuk surga, orang melarat juga masuk. Yang penting di dalam hatimu ada jiwa untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang akan kami suarakan adalah pembebasan tanah. Ternyata tanah itu muncul ide baru, bukan saja di sini pelebaran tanah, termasuk di tempat yang lain harus pelebaran tanah. Karena apa? Tempat-tempat strategis untuk berdakwah ini harus perlebar tanahnya. Maka mungkin ada orang yang punya uang lebih mau dimasukkan ke untuk pembelian tanah juga ada. Kita ajak semuanya. Jadi bukan merengek saya, bukan ke rumah Anda ketuk-ketuk lalu marah-marah, enggak ini. Ini sampai suarakan yang terketuk, hatinya terketuk. Yang tidak akan berpikir dan nanti akan terketuk pada akhirnya. Kami ajak semuanya. Ini untuk masuk dalam bab yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sebab apa? Tantangan besar, luar biasa. Sebab setiap kita diskusi dengan beberapa para asatid, di saat kita berbicara tentang media dan sebagainya, mereka berkata mentok, kita mentoknya di modal. Kalau mereka tuh membuat misalnya apa? Warung-warung apa? Market-market mat-mat di mana? Oh, mereka gampang dananya di mana-mana. Bisa buat di sana sini, market-market-market mat-mat-mat itu apa? Bisa di sana. Mereka dananya besar lah. Sebenarnya dia ngomong begini, umat Islam enggak punya duit. Lah siapa bilang umat Islam enggak punya duit? Hanya belum dikoordinir ini umat Islam ini. Kita bisa membuat serupa dengan mereka. Hei umat Islam, yakini Allah Maha Kuasa dan Allah memberikan kekuatan kepada Anda. Ayo bangkit. Sampai akhir hari kita menyuarakan, kita membuat Al-Bahjah Mat. Misalnya. Ternyata kita nyuarakan banyak menginginkan. Kalau Anda pengin buat juga. Ternyata produk di dalamnya ada promo-promo keislaman, produk-produk yang ingin mengangkat produk yang kaum muslimin. Bahkan kami juga suarakan dari mimbar mulia ini. Kalau Anda menemukan kaum muslimin yang punya produk bagus tapi kok tidak bisa terangkat produknya, Anda bisa diskusi, kemudian kita bahas bagaimana agar produknya saudara kita ini bisa terangkat. Apakah sabun atau roti atau apa? Dimusyawarahkan gimana bisa menjadi gede. Asalkan dia bukan orang tamak enak. Anggap saja dengan produk yang kecil itu dia dapat penghasilan sehari 300 ribu. Atau 200 ribu anggap saja. 300 ribu bagus, bagus. Sekarang akan kita gedekan. Bisa menjadi gede, tak tahunya bisa menguasai satu kabupaten. Dan besar, yang diuntungkan besar, termasuk mungkin pondok yang bergabung dengannya orang. Dia ternyata besar tapi dapat duit cuma 500 ribu. Ayo, bagus banyakkan mana dengan 300 ribu? Gimana? Cuman biasanya tamak ini, produknya sudah gede, pabriknya gede, kok saya dapat 500 ribu? Lah, jiwa jihad ini yang perlu dihadirkan. Kan lumayan dari 300 ribu. Cuman biasanya hitungan bisnis tidak semacam itu. Maksudnya, dalam segala hal harus bangkit kita. Mungkin ada orang bisa buat sabun bagus, atau penemuan-penemuan bagus. Ayo bangkit untuk jihad. Kita tuh berperang dalam banyak hal, produk kita. Kalau kita produknya kaum muslim, termasuk kami himbu, membeli air kemasan milik tetangga kita yang muslim lebih bagus daripada miliknya orang yang memusuhi kita. Jangan dianggap sepele. Jangan sampai lidah kita lidah munafik. Enggak bisa saya kalau bukan air munafik itu. Itu problem. Air tetangga kita minum. Berusaha dong. Kecuali bisa keselak, enggak ada lagi kecuali itu. Ini pun kadang diremehkan, wong yang ringan saja enggak bisa, sok mau berjuang perang ke Israel sana, hayal tuh manusia. Mulai dari yang kecil tuh, beli baju produk tetangga kita. Biarpun lebih mahal 5.000, 10.000, itu pun untuk saudara kita kok. Kita kalau punya prinsip begitu mah hebat. Beras, saya membeli kepada orang yang memusuhi saya. Harganya per kilo 10.000. Tapi saudara saya jual 10.500. Saya akan pilih 10.500 saudara saya. Karena apa? Diem-diem tanpa kita sadari, kita telah bersedekah 500 rupiah. Ini adalah cara berpikir iman itu. Cuman berpikirnya orang tamak beda. Wah, enggak mau. Lebih murahan di situ. Biarpun rasanya rasa kafir misalnya. Rasa munafik. Bukan berarti kita memusuhi. Ingat, kalau orang luar muslim, orang non-muslim yang bertetangga dengan kita, enggak usah urusan jual beli, minta pun akan kita kasih kalau mereka butuh kok. Jangan dianggap kita ini diskriminatif, tidak. Islam sangat indah, cuman maksudnya ghirah Islamiyah. Kita pengin kaum muslimin bangkit bisnisnya, usahanya, keimanannya dan seterusnya. Maka kami selalu menyeru dalam berbagai macam-macam program. Sehingga akhir-akhir ini apa? Di saat kita akan berbicara dengan kawan-kawan tentang membuat mat-mat Al-Bahjah Mat, ternyata keluhan terakhir dalam diskusi apa? Produknya ini enggak lengkap. Nah ini. Baik. Produknya enggak lengkap. Tapi pasti ngambil produknya orang lain dong. Lah kalau begitu kita perlu melacak siapa yang punya produk. Akan kita besarkan bareng-bareng. Dan ini kita membangun ekonomi Islam juga penting. Sehingga lihat, yang berdagang sambung dengan Allah dan Rasulnya. Pejabatnya sambung Allah dan Rasulnya. Enak, apa yang susah kalau begitu? Ini yang kita inginkan, keindahan. Baik, ayo kami seru untuk berjuang. Lihat di Al-Bahjah ini banyak program. Ada program pendidikan. Dan itu nomor satu tentunya, program pendidikan. Dan pendidikan pun mohon kepada semua tim hendaknya loyal untuk bercerita tentang program. Misalnya SMA. Masih ada waktu. SMA itu jangan ragu untuk menyampaikan program tahfidz juga. Ini, atau SMP jangan ragu untuk menyampaikan program tahfidz. Tahfidz pun jangan ragu untuk menyampaikan program tafaqquhnya. Tafaqquh, kantor tafaqquh kalau ada orang tanya, jangan ragu untuk menyampaikan program SMP SMA. Ini cara ini harus. Ini bukan bersaing yang menjatuhkan tim. Kalau dalam satu tim saja misalnya tidak baik, bisa tidak akrab, tidak bisa. Jadi orang masuk ke sini ngerti program apa sih ada di Al-Bahjah sini. Sebab kemarin ada orang yang masuk tahfidz, dipikir ini hanya tahfidz tok. Duh, oh di sini ada pendidikan SD SMP Buyan. Oh ada. Oh saya kok tidak tahu, berarti dari tahfidz tidak bercerita. Atau sebaliknya, yang masuk SMA tidak ngerti kalau ini ada program tafaqquh. Oh ada program tafaqquh. Maksudnya apa? Loyal kita dengan memberikan informasi tentang program. Karena pasti setiap orang akan terketuk dengan sesuatu yang menarik baginya. Unek-uneknya apa dulu? Termasuk program dakwah. Saya pengen ada orang itu senangnya bangun masjid, dok. Kan ada. Ya sudah, kalau bangun masjid, Pancalang sana perlu bangun masjid yang gede. 10 miliar pun masjidnya insya Allah bisa dipakai nanti. Oh, tapi kalau bangun masjid, saya pengen tanah. Ada, kita mau beli tanah kok. Tapi saya pengen langsung dipakai buat pondok, buat di situ. Jadi gitu loh programnya. Ayo kaum muslimin, hadirin hadirat dan para pemirsa pendengar semuanya, ayo kita menjadi orang yang jahidu dan fisabilillah, berjihad di jalan Allah sesuai dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama golongan-golongan Allah, pasukan Allah, hizbullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita tambah dekat Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para produser dan juga para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya marilah kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya, kami persilakan satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa hukumnya mempelajari ilmu hikmah? Ilmu hikmah di sini yang saya maksud yaitu contohnya seperti ilmu kebal atau yang semacamnya, kadang itu pakai wirid-wirid dari Al-Quran. Jadi saya mau bertanya, apa hukumnya mempelajari ilmu seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli alaihi wasallam. Buya, ada seorang ibu yang mempunyai anak laki-laki yang sudah meninggal ketika usia 3 bulan dan belum diakikah. Mana yang harus dipilih antara akikah atau korban? Sedangkan ibu itu udah pernah berkorban satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ilmu hikmah. Hikmah itu kalimat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu kebal. Yang ada di dalam Al-Quran, hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang membawa keselamatan umat. Ilmu akidah, ilmu. Dan hikmah di situ disyaratkan pada, dimulai dari Nabi SAW, sampai para penerusnya. Yang diberi hikmah, diberi ilmu yang bermanfaat, maka itu berarti telah diberi oleh Allah kebaikan yang sangat banyak. Kemudian menurut yani dijadikan istilah untuk sekelompok kaum, ilmu hikmah adalah ilmu untuk diberi dari ilmu untuk mengobati dan sebagainya. Dan istilah mengobati pun ada pada zaman Nabi, istilahnya ruqyah. Ruqyah mengobati dengan Al-Qur'an, dengan doa-doa, namanya ruqyah. Dan syar'i, Imam Bukhari meriwayatkan tentang hadis ruqyah. Innaha la ruqyah. Nabi menyebut kalau orang baca Fatihah untuk kesembuhan seseorang namanya ruqyah. Ruqyah ada. Dan Nabi mengizinkan sahabat Nabi yang membuat mengobati orang dengan baca apa? Membaca Al-Fatihah, innaha ruqyah. Tapi ya ruqyah itu tetap keyakinan yang menyembuhkan Allah. Dan enggak usah pakai tambahan. Wah, di dalam dirimu ada jin 5000. Enggak usah, itu khayal tuh. Itu serem juga tukang ruqyah ngomongnya macam, "Wah, ada ularnya. Astagfirullahalazim, ada ular." Nah, ini kalau sudah, makanya sudah masuk dunia kebohongan ini repot. Ya. Apalagi masyarakat kita tuh paling senang kalau cerita aneh-aneh karena sudah biasa dengan cerita kuntilanak, wewe gombel, ini semua macam-macam. Ini paling asik kalau dengar cerita yang begitu-begitu. Diserem-seremin itu tambah naik itu harganya nanti. Ruqyah ada bahasa Nabi, jangan ditolak ruqyah. Ruqyah secara umum adalah baca surat Al-Qur'an yang sesuai. Sekarang surat Al-Qur'an itu syifa. Qur'an itu adalah syifa, bukan syifa lah batin saja, syifa untuk zahir. Cuman ini juga ada hubungannya dengan kesolehan seseorang. Kalau saya doain niup mata Anda enggak sembuh-sembuh, tapi orang lain bisa sembuh. Ini ada hubungannya dengan ada mungkin karena kesolehan seseorang, dan kadang Allah menitipkan obat kepada seseorang. Ada orang baca doa sembuh, tapi yang lain sampai bawa ini enggak sembuh. Ada ini juga, maka menunjukkan ini agar orang yakin bahwasanya menyembuhkan adalah Allah. Ini ruqyah. Kemudian masalah membuat ikatan-ikatan doa-doa namanya tamimah atau jimat. Jimat ada ayat Al-Qur'an dibungkus, kemudian setelah itu ayat Al-Qur'an dibawa. Ini ada pada zaman sahabat Nabi, dikisahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, itu dikalungkan untuk anak-anak kecil. Anak kecil dikasih ayat-ayat tertentu dibungkus karena apa? Untuk terhindar dari gangguan yang terlihat atau binatang-binatang. Karena Al-Qur'an itu menjadi pelindung. Jadi itu untuk anak kecil. Kalau orang gede suruh baca, bukan orang gede kalungan jimat. Mohon maaf ini, yang bawah disimpan aja nanti. Ini saya biar banyak zikirnya, banyak pahalanya. Sudah hafal Quran, baca bawa segebok jimat. Ini salah pendidikan. Cuman tidak syirik. Yang mengatakan syirik ini berlebihan, dikit-dikit syirik, syirik, syirik. Yang menjadi syirik meyakini ini loh, yang menjadikan aku kaya itu syirik. Tapi kalau hanya ini tidak syirik, cuman bapak-bapak jadi anak kecil gitu saja sudah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kami himbau dengan zikir, wirid-wirid yang kita baca, zikir pagi, zikir sore, dimulai dari Rotibul Haddad dan sebagainya. Itu baca subhanallah yang banyak. Pakai bungkusan, bungkusan nasi. Ini terlalu himbauan ini. Karena lah orang dulu kok selalu ngasih begitu? Loh, Pak, beda. Itu kan maklum orang buta huruf yang datang. Sehingga tokonya ditempelin begitu, itu kan orang buta huruf. Anda baca Quran bisa, di tokonya ada tempelan, pusing lah itu namanya. Jadi jangan disalahin ulama dulu, sesuai dengan zamannya. Orang baca Al-Quran langka dulu. Jadi dikasih bungkus ini, sudah bawa pulang. Karena orangnya apa? Buta huruf, gak bisa bahasa Arab. Tapi kalau Anda sudah punya, Anda sudah bisa baca, mohon berzikir. Makanya ijazah yang kita terima dari guru adalah ijazah berzikir, bukan ijazah bikin bungkusan kertas. Nah, ilmu hikmah itu berlaku untuk orang-orang seperti itu. Karena mungkin Anda masuk ke kampung sana, mau berdakwah. Tak tahu aja masuk Islam 5000 orang. Lah Anda sendiri gak bisa ngajari Quran kok. Lalu tempat saya ada gangguan gini, ya buatin tempelan. Tapi sementara loh Pak ya, gitu. Makanya jangan mudah nyalain juga deh. Cuman kami hanya mengangkat untuk kepada yang lebih sempurna, lebih bagus. Kalau nyalain jimat syirik, di mana jimat syirik? Syirik itu meyakini sesuatu itu adalah punya kekuatan dari zatnya, itu syirik. Cuman kami himbau yang sudah berjenggot, gede-gede begini, pakai jimatnya, sudah baca zikir, hafalin Rotibul Haddad, Gerdul Latif, itu beres itu, selesai. Nah ini, kemudian ilmu hikmah, ada pun oret-oretan tadi, buat anak-anak kecil sama orang buta huruf tadi, maksud saya, itu sah asalkan tulisannya kalimat yang benar. Kalau kalimatnya tidak jelas, ulama mengatakan haram. Karena apa? Khawatir itu adalah dinukil dari bahasa Persia yang maknanya pengabdian kepada api, kepada selain Allah. Jadi kalau tidak tahu maknanya, haram. Ini diharamkan, ulama mengatakan. Karena khawatir itu tulisan tak tahunya adalah tulisan kekafiran. Hanya bahasanya kita tidak ngerti, tak tahunya apa? Oh, saya minta tolong kepada Tuhan api. Kan kacau nanti. Nah, kalau tahu maknanya salah masih diucapkan, syirik. Nah, syiriknya baru di situ. Makanya ilmu hikmah. Kemudian bagaimana baca Al-Quran sebanyak-banyak bisa kebal? Itu karena Al-Quran memang bisa untuk apa saja. Untuk kebaikan. Sehingga ulama dulu baca ini agar Allah memberikan kekuatan. Kalau niatnya benar, iya. Khususnya zaman dulu, zaman perang. Ya, ilmu kebal. Ini. Tapi ingat ada aturannya. Baca zikir sebanyak-banyaknya agar Allah berikan kekuatan. Ada agar diberi kekuatan lahir dan batin. Sehingga berkat Al-Quran ini ditusuk enggak apa-apa. Dan sebagainya. Itu mungkin yang demikian. Karena apa? Keyakinannya dengan Al-Quran. Allah dengan Allah. Nah, maka tetap bacaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian apa? Caranya pun syariat Islam. Ada seorang, semoga Allah mengampuni. Dia membagi buku. Termasuk diantaranya, kalau kamu mau ngelamar anaknya seseorang, ini saya baca. Biar nanti kamu diterima dan anaknya juga mau, kamu baca ayat, kamu tulis ayat Al-Quran, ya. Kemudian kamu pendem di tanah. Wah, ini sudah enggak benar, Al-Quran ditendam di tanah ini. Ustaz, bagaimana ini? Haram. Sudah mutlak enggak ada tawar. Al-Quran dipendem di tanah. Yang ngundang nanti iblis itu, bukan malaikat itu. Ini banyak. Padahal ini kiai, ustaz. Ilmu hikmah yang begitu yang enggak benar. Tapi ilmu hikmah yang masih ada aturan membaca Al-Qur'annya benar, kalaupun harus ditulis di tempat yang terhormat, ya. Bukan Al-Qur'an ditelan. Ah, biar apa kalau Al-Qur'an ditelan? Ditelan ini ketahuilah huruf nunnya, apa huruf Al-Qur'an, huruf sin, huruf ini ketelan masuk najis, haram lo ya. Saya juga pernah mau diobati, Katanya Buya punya penyakit begini. Oh iya. Penyakit pundak itu katanya. Ada satu orang, ini ayat Al-Qur'an suruh telan. Ya, Ustaz. Berarti saya hari ini sudah berubah kalau saya nelen itu. Enggak bisa, saya enggak bisa nelen itu. Suruh nelen. Jadi ayat Al-Qur'an ditulis, suruh nelen. Jadi suruh bingkus kayak kapsul, suruh kayak pisang. Apa ini isinya? Isinya tulisan Al-Qur'an innalillah. Syekh. Oh, tak tanya lacak di mana dulu? Saya mondok juga. Lah ini ilmu hikmah yang salah. Bagaimana ayat Al-Qur'an masuk najis di sini, najis. Ini baca kalau sudah hikmah. Baik, ini hati-hati, Ustaz hikmah pun harus waspada. Dinasbatkan kepada Imam Ghazali kitab Al-Awfaq. Matanya, wah paling hobi. Anak santri paling senang kitab Awfaq. Mulai dari bisa terbang, kebal, makan beling. Makan nasi lontong enak, makan beling. Kemudian macam-macam. Ya ini Awfaq adalah bohong, bukan Imam Ghazali yang buat. Bagaimana nama Adi kalau pengen punya anak laki-laki, tulis Adam di paha kananmu. Haram ini, merendahkan nama Nabi di sini. Jadi ada syariatnya, ada ngerti dong kalau belajar ilmu hikmah. Makanya biasanya orang yang belajar ilmu hikmah ini khawatir apa jauh dari fikih yang repot, sehingga melakukan yang haram nggak sadar dia problemi, sehingga madharatnya lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau madharat di dunia mah enteng, tapi kalau sudah di akhirat, naudzubillah. Jadi secara umum ilmu hikmah bukan sesuatu yang haram, bukan dilarang, akan tapi harus ada aturannya, ada prosedurnya. Dan ingat, bagi kiainya nggak boleh ada yang bohong. Sebab untuk menggedekan pamor harus sering berbohong loh. Saya gara-gara baca ini ketemu Nabi setiap malam. Allah, Allah. Apalagi, Syekh Abdul Qadir Jailani itu datang ke saya. Wah, mulai kurang ajar ya. Mulai macam-macam ini sudah. Ini biasanya ahli hikmah yang gak laku-laku itu. Pengen pamornya cepat naik, itu bawa Nabi, bawa Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan biar masuk torekoh juga, hati-hati. Ini problem. Ini adalah untuk Anda. Saya gak anget, gak usah lari kemana-mana. Ini hanya berandai-andai saja. Makanya syariat harus tegak. Ilmu hikmah kita tidak ekstrim seperti sebagian orang. Kafir. Enak aja mengatakan orang syirik dan kafir. Enggak. Jimat ada, tapi ingat jimat itu berlaku untuk anak kecil dan orang-orang yang buta huruf. Untuk orang yang bisa baca, ya itu tidak pada tempatnya. Kalau ada ustaz ngasih orang sudah bisa baca zikir dikasih oret-oretan gimana? Ya itu seperti bayi dikasih rujak pedes gitu saja. Berarti enggak benar ibunya ini. Ya enggak apa-apa, ha, ya enggak bayi kasih rujak. Tahu rujak, Bu? Saya suka rujak. Saya suka rujak. Daripada yang pakai hat-hat ken-ken itu, saya senang rujak. Masya Allah. Baik, saya promosikan sekali. Habis itu besok. Nah, besok ada orang ngirim rujak semuanya. Bingung anak pondok. Baik, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua masalah. Cukup ya? Ilmu hikmah semacam itu. Jadi bukan terlarang mutlak, tapi ada rambu-rambunya. Rambunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Dan ingat, jangan mencari-cari kesalahan orang. Kalau lihat, oh kiai itu salah. Saya tidak ngajari begitu. Itu untuk diri Anda sendiri yang bertanya dan yang mendengar suara ini. Kalau pun ada kiai dan sebagainya, sudahlah, kita pelan-pelan dalam segala hal. Kita bukan untuk mencari lalu menyalahkan orang. Kemudian masalah, ada seorang anak meninggal dunia kok belum diakikahi. Maka ketahuilah, selagi belum diakikahi, sebetulnya begini. Akikah dengan korban itu beda. Kalau korban itu atas diriku sendiri. Kalau korban, ya, kalau akikah, ya. Akikah yang melakukan orang lain. Kalau korban yang melakukan dirinya untuk dirinya. Kalau akikah untuk yang melakukan orang lain untuk orang lain. Jadi akikah itu disunahkan bukan untuk kepada bayi. Setiap bayi lahir dia wajib akikah. Dari mana duitnya bayi lahir? Jadi kalau bayi lahir yang disunahkan untuk mengakikahi siapa? Walinya. Orang tua, tuanya. Berarti orang tuanya sunnah untuk mengakikahi. Makanya biasanya pertanyaan yang selalu kami dengar ini adalah untuk satu orang. Ini pertanyaan yang mungkin waktu bertanya dia kurang sadar. Buya, saya itu waktu kecil saya belum diakikahi. Kemudian saya belum korban. Mana yang didahulukan? Ini pertanyaan. Yang akikahi ente siapa? Yang seharusnya akikahi Anda siapa? Bapak, bukan urusan ente. Nah, ini beda permasalahannya. Cuman pertanyaan ini kadang digabungkan ini. Ini saya belum diakikahi sama bapak saya. Kemudian sekarang datang bulan haji saya mau korban. Mana yang dahulukan akikah sama korban? Ya sudahlah. Kalau biasanya kalau tidak diajak berpikir begini masih merengkel kalau bahasa Jawa masih naik. Kalau urusan korban ketahuilah. Kalau datang hari korban berkorbanlah Anda. Ya, sunnah yang sangat dikukuhkan. Kemudian yang kedua adalah korban itu adalah sunnahnya adalah setiap tahun bukan seumur hidup sekali seperti haji. Ini kesalahpahaman juga. Sebab ada orang kalau ditanya, Pak Haji yuk korban yuk. Loh saya sudah kok, kapan? 10 tahun yang lalu. Ini kesalahpahaman juga. Korban disunahkan kapan itu? Seperti puasa. Puasa Arafah disunahkan kapan datang bulan haji dan tanggal Arafah. Korban pun disunahkan kapan? Setiap datang bulan haji disunahkan korban. Biarpun Anda sudah korban, disunatkan korban lagi. Selesai. Adapun akikah adalah Anda punya anak kecil disunatkan akikah. Kapan kesunahan Anda untuk mengakikahi anak Anda selagi anak Anda belum balig? Belum balig. Dan masih hidup. Masih hidup dan belum balig. Kalau sudah balig, itu seperti Anda jam 1 siang belum sholat duha. Gimana sholat duhanya? Kelewat. Kita luar saya sudah, karena sudah dewasa berarti saya tidak dituntut untuk mengakikah. Okay. Tapi kalau saya mengqadha akikahnya, saya mengqadha duha saya jam 2 siang, boleh. Jadi ya sudahlah, karena anak saya ini waktu kecil saya melarat, waktu dia bayi saya melarat enggak punya duit. Sekarang giliran dia umur 15 tahun, saya sudah punya rezeki, boleh saya akikahi. Namanya mengqadha akikah, mengakikahi di saat seperti ini bagaimana? Boleh saja, sehingga sebagian ulama mengatakan boleh, kalaupun tidak jatuh akikah jatuh sedekah, lumayan tetangganya makan kambing, kan lumayan. Nah ini rumah ini selesai, akikah. Nah kalau sudah meninggal dunia, sudah selesai kisahnya. Cuman, ya, karena waktu itu, ya, kalau lagi-lagi kasusnya serupa, sudah meninggal, saya ingin mengakikahi, dan memang waktu kecil adalah tanggungan Anda untuk mengakikahi. Apa sunnah bagi Anda dibebankan kepada untuk mengakikahi, maka Anda boleh mengakikahi. Cuman kalau pilihannya antara saya berkorban dengan mengakikahi, ya dulukan korban. Sangat dikukuhkan kesunahannya korban. Disepakati 4 madhab. Kalau akikah Abu Hanifah apa tidak menganggap sebagai tidak. Jadi ada khilaf dalam akikah Imam Abu Hanifah. Tapi korban disepakati, maka Anda dahulukan korban saja. Tapi saya juga pengen mengakikahi anak saya. Ntar aja kalau ada rezeki lagi dong. Sama-sama ngodok kok. Ntar aja habis korban nanti dapat duit lagi. Jadi beli kambingnya 2 kali. Lumayan enak. Vitamin. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kasusnya begitu. Korban beda dengan akikah. Ini. Kemudian ya ini seperti itu insyaallah, cukup insyaallah. Ada pertanyaan lagi? Sudah waktunya kayaknya. Baik, mohon maaf ya mungkin karena waktu. Baik, baik. Kemudian jangan lupa majelis malam Ahad di Waru nanti malam. Mustaqim membaca kitab Minhajul Abidin. Kita dengan kitab Minhajul Abidin. Majelis muslimah juga dengan Umi Sabtu sore ini di Islamic Center At-Taqwa. Besok Ahad Umi juga habis zuhur jam 1 di sini. Kemudian Maulid Akbar yang selanjutnya setelah alun-alun kota Cirebon di Al-Bahjah 2. Bagi yang sering hadir di sini, kalau dihimbau untuk bisa, bukan yang belum. Jadi Maulid Al-Bahjah 2 di Buyut Gunung Jati. Insya Allah sudah tahu ya. Kalau tidak tahu, keterlaluan. Harus tahu ya, insya Allah. Tahu ya. Jadi Al-Bahjah 2 himbau hari Ahad tanggal 23 Rabiul Tsani atau 22 Januari. Dari majelis ini langsung meluncur konvoi bareng kita ke sana. Jadi yang dari sana biar di sana, yang biasa hadir di majelis Ahad pagi, kita enggak usah pakai salaman, nanti sudah disiapkan kendaraan sana, meluncur ke sana semuanya dari jam 8 sudah ditutup pengajian insyaallah. Seperti ini kan terlambat jam 8, kita berjalan sampai sana jam 9 masih ngejar insyaallah. Yang di sana langsung ke sana. Kemudian juga kami himbau semuanya untuk bisa bergabung dengan Al-Bahjah untuk menjadi penyelenggara dakwah, bukan sebagai hadirin saja. Jadi bagaimana Anda menjadi penyelenggara dakwah, biar semua pahala orang yang hadir, yang mendengar, yang menyaksikan sampai akhir zaman masuk ke rekening pahala Anda. Bergabunglah Anda dengan infak rutin Al-Bahjah, biarpun sebulan hanya Rp1.000, bukan banyaknya yang kami himbaukan, akan tapi bagaimana Anda merasa punya sambung hati. Jadi setiap bulan Anda ingat, termasuk anak-anak Anda 5, setiap hari 100-100, sudah 3.000 ya, 100-100-100 atau Rp50 dididik anak kita, dan ajari anak kita untuk sedekah. Selalu kami ulang, jangan yang sedekah bapaknya toh. Anak kita pun diajari dermawan. Kemudian juga infak barang bekas tetap kami himbau. Dan untuk tadi infak rutin ini adalah untuk ngikat hati, dan kami upayakan yang sekiranya Anda bakal istiqomah. Jangan banyak lalu besok enggak. Bangun banyak lalu besok enggak, tidak. Sebab hati itu ya perlu diasah. Setiap sebulan Anda ingat, setiap sebulan Anda ingat, setiap sebulan Anda ingat itu. Kemudian juga infak barang bekas. Yang masih punya barang bekas, oh macam-macam Bu, bekas tanah, bekas rumah juga masih untuk pengurukan ya, rumah tanah beneran sudah bekas. Tapi kecil-kecil sambung hati yang penting. Panci bolong dan sebagainya, jangan ragu. Dan ini juga upaya kami untuk mengikat hati kaum muslimin agar sambung dengan Al-Bahjah, agar sambung dengan kita, dengan barang bekas apapun Bu, biarpun menurut Ibu enggak bisa dipakai, tapi ketahuilah nanti di sini ada yang mengerti, yang bisa menggunakan itu ada ahlinya. Dan juga jangan lupa infak center itu bisa dihubungi dengan Bank Syariah Mandiri di rekening 7200 4200 92, 7200 4200 92. Ini saja, dan insyaallah hari ini ada akad nikah, dan bagi siapapun tamu khususnya dari jauh yang ingin bertemu, nanti setelah akad nikah bisa bertemu di majelis ini insyaallah. Kami akan kembali ke sini setelah akad nikah, kami akan duduk di sini untuk bertemu dengan para tamu-tamu insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah. Muliakan kami dengan keimanan ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan keimanan. Muliakan kami di dunia ini dengan perjuangan ya Allah. Maka tapakkan kaki kami di jalan, berjuang di jalan-Mu dengan apapun yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami tertinggal dari rombongan kemuliaan ya Allah. Dan jadikan hati kami hati yang mencintai sesama kaum muslimin dan kaum mukminin. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Jauhkan kami dari kemunafikan ya Allah. Dan kami mohon di antara hamba-hamba-Mu ya Allah, jika di dalam hati mereka ada yang terkena virus kemunafikan, kami mohon ya Allah, bersihkan, hilangkan virus kemunafikan itu, ganti dengan keimanan. Sungguh kami tidak ingin ada orang yang berkumpul dengan kami lalu mereka di neraka jahanam. Kami ingin siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini ya Allah, siapapun dia, jadikan mereka ahli surga-Mu. Dan jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang semakin hari semakin mencintai, kagum dengan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon jika ada di antara saudara-saudari kami yang saat ini, detik ini, secara perilaku masih jauh dengan syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, Akan tapi saat ini mereka mendengar suara ini. Saat ini mereka mendengar, menyaksikan acara ini. Kami mohon ya Allah, jadikan hati mereka rindu kebaikan. Yang belum menutup aurat, jadikan mereka dengan sukarela menutup aurat mereka. Dan jadikan kebanggaan mereka di saat mereka menutup aurat mereka. Dan ampuni dosa masa lalu mereka. Dan kami mohon ampuni dosa masa lalu mereka. Engkau sungguh maha kasih ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon jadikan kami ya Allah sebab kebaikan hamba-hambamu yang lain. Jadikan kami pintu kebaikan untuk saudara-saudari kami. Jadikan kami tangga kemuliaan untuk saudara-saudari kami. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang di tempat ini ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh Engkau maha tahu siapa mereka ya Allah. Sungguh kami tidak ingin dan tidak rela jika ada di antara mereka terlalu tidak ikhlas dalam berbuat baik ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kembalikan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat nanti. Kembalikan kepada mereka dan diri mereka, keluarga mereka, dan semua yang bersama mereka. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Bisa berjuang bersama kami ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan yang belum menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan orang pasangan, orang-orang mulia yang Kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berkailah tempat ini, berkailah yang hadir dari para santri dan para hadirin ya Allah, dan yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, berikan kepada mereka semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antar hambamu ada yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, lalu hati mereka tersinggung ya Allah, perasaan mereka tersinggung, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, angkat derajat mereka, ampuni kami dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan bimbingan dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Benailah ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jika mereka sumbang berhujrah baik, tambahkan kebaikannya. Yang belum baik ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jadikan mereka pemimpin yang baik ya Allah. Dan jika mereka tidak kenal kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, Engkau yang menguasai hati mereka. Berikan kepada mereka hidayah, bimbingan, petunjuk-Mu ya Allah. Sehingga mereka bisa bergabung bersama umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan ya Allah, berikan hidayah dan bimbingan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jauhkan mereka dari orang-orang busuk yang membisikkan kebusukan ya Allah. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, kami mencintai mereka ya Allah. Kami mohon bimbing mereka. Dan kami mohon pilihkan untuk kami pemimpin-pemimpin yang kenal kepada-Mu dan kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau maha kuasa ya Allah. Engkau yang maha kuasa ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang soleh-soleh ya Allah. Pemimpin-pemimpin ya Allah yang kenal kepada-Mu dan kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah. Dan mereka semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.